Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya diputus karena nafasnya tadi. Kalau cukup sih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Ya. Walam yulad lam yalid. Kenapa? Lam yalid karena ada lam. Harfu jawajim gitu ya. Karena ada lam, asalnya kan yalidu, jadi lam yalid. Walam lam yulad. Jadi sukunnya itu bukan karena tidak ada sebab. Itu kan ada huruf nawasib yang menasabkan, ada huruf jawajim yang masuk ke fi'il mudore ya. Gitu. Sama dalam huruf jar juga sama. Masuk kepada isim, jadi jar majrur. Al-masjidu, kemasukan pi jadi pil masjidi. Itu al-kitabu, ya, kemasukan pi pil kitabi. Itu ya. Tabat sekarang, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat. Ada hamasnya itu. Tabat. Tabat yada bilahabin watab. Itu kol-kolahnya kol-kolah kubro yang akbar. Kenapa? Karena huruf-huruf kol-kolahnya bertasdid. Jika kalian dihentikan jadi watab. Gitu. Kalau tadi kan kul huwallahu ahad. Kol-kolah kubro aja. Di sini kol-kolah kubro sudah besar. Akbar. Ya, sangat besar. Allahu akbar. Allah maha besar. Kan? Itu. Tabat yada bilahabin watab. Watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasad. Bukan sayas. Sad. Sayas. Sin dulu. Bukan soyos. Sa. Itu mah Bang Yos. Sa. Sin dulu. Sayas. Sayas. La naran zata lahab. Disambung boleh. Sayas. La naran zata lahab. Wa mra'atuh. Karena ada wakofla di situ ya. Tapi berhenti juga tidak apa. Karena ada nomor ayat. Hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Kalau mau disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi watab. Watabnya watabama gitu. Jadi kol-kolahnya enggak ada. Watabama auna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabi wa mra'atuhu hammalatal hatab. Napasnya enggak cukup. Hammalatal hatabi fi jidiha hablum min masad. Tapi tetap di wakop lebih enak ya. Dan lebih selamat untuk kita mah. Ya saya sih lain cerita. Kan yang kasihan itu imamnya imam karbitan, imam taraweh, bacaannya juga enggak benar, bacanya di wasol pula, di wasol enggak, di wakop enggak. Tapi cara bilang tiba enggak pugu ya, tartil aja lah ya, jangan ingin cepat-cepat. Yang penting yang Allah harapkan itu kualitas, bukan kuantitas saja. Kuantitas bilangan iya, tapi buat apa banyak kalau enggak benar. Banyak dan benar kan amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang kontinu ya, yang istiqomah, yang terus menerus. Wa in qalla, walau sedikit, apalagi kalau banyak. Jadi amal yang kontinu, yang terus menerus di semua tempat, alhamdulillah ya, dengan adanya kertas-kertas seperti itu sangat membantu sekali. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.